nyoso na pesa na zela ngonga ebeta kosala mariage lokuta bino basi poluka kase na batango boye lelo na mule no bina sokie toko sambai na zambe ya pungu toko sambai toko sambai, na zambe ya pungu. Toko sambai, toko sambai. Toko sambai, na zambe ya pungu.